Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif, Syekhul Islam, Al-Imam Al-Mujaddid, Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadirun, من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. Dan bahwa Allah subhanahu Maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu, baik dari al-mawjudat, hal-hal yang ada, yang terwujud, wal-ma'dumat, maupun hal-hal yang tidak terwujud. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama, maka tidak ada satu makhluk pun di bumi dan tidak pula di langit, illallahu khaliquhu subhanah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah penciptanya. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb selainnya. Wa ma'a dhalika, dan bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Dan bersamaan dengan itu, faqada amaral ibadah bita'atihi, Allah telah memerintahkan para hamba untuk menaatinya. Wa ta'ati rusulina, menaati para rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatih, dan melarang mereka bermaksiat kepadanya. Ini sebagian dari akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, terkhusus di dalam bab at-taqdir. Kita pelajari di kesempatan sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu, baik sesuatu yang mewujud, yang terwujud, diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maupun yang tidak terwujud, tidak akan terwujud dan tidak akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha mampu untuk mewujudkannya seandainya dia berkehendak. Hanya saja dia tidak berkehendak untuk mewujudkan hal-hal tersebut yang tidak terwujud. Naam. Kemudian, ya. Adapun perkara-perkara yang muhalat atau mustahilat, perkara-perkara yang mustahil, maka tidak dikatakan Allah tidak mampu untuk melakukannya. Seperti apa perkara-perkara yang mustahilat? Ya. Perkara-perkara mustahilat, ya, ini, ya, Allah mampu atau tidak, pada asalnya membahasnya adalah al-falasifah, para ahli filsafat dan sekelompok, segerongan orang yang lain. Apakah mustahilat itu di bawah qudratullah, kekuasaan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah tidak? Ya. Sehingga, ya, ya, semestinya tidak terlalu dibahas tentang perkara-perkara mustahil. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah apakah Allah mampu, ya, untuk meniadakan dirinya sendiri ataukah tidak? Apakah Allah mampu, ya, mewujudkan sifat yang kurang pada dirinya sendiri ataukah tidak? Dan hal-hal lain yang semisalnya. Perkara-perkara mustahilat semacam ini, ya, ya, memang la tata'allaku biha qudratullah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga tidak perlu dibahas, ya, karena memang itu telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, Allah yang telah menetapkannya bahwa itu adalah perkara mustahil. Ya. sehingga tidak perlu dibahas apakah itu masuk dalam qudratullah, kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak. Sekali lagi, sebab Allah telah menjadikannya sebagai perkara mustahil mustahil untuk terjadi atau terwujud maka tidak perlu dibahas. Yang terlalu membahasnya adalah al-falasifah, para ahli filsafat dan semisalnya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, "Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama." Maka tidaklah ada satu makhluk pun. Dapat kita lihat ma di sini adalah man nafiyah. Dan makhluk, ya, ini merupakan mubtada yang didahului oleh huruf jar tambahan min. Ya. Makhluk ini nakirah fi siyaqin nafi, dalam konteks penafian, dalam konteks kalimat negatif, tidak. Dan nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Ya, isim nakirah dalam konteks penafian atau negatif memberikan makna umum, yakni meluas, menyeluruh, mencakup semua yang bisa masuk, dimasukkan di dalam kata tersebut. Dalam hal ini adalah kata makhluk, semua makhluk. Kemudian diawali dengan huruf jar min. Min tambahan yang fungsinya untuk ta'kid. Sehingga menjadi nasan fil umum, menjadi nas fil umum. Sehingga tidak mungkin bisa ditakwil lagi, ditakwil dengan makna yang lain. Fama min makhlukin, maka tidak ada satu makhluk pun. Sehingga seluruh makhluk fil ardi, di bumi dan tidak pula di langit. Illallahu khaliquh, melainkan Allah lah penciptanya. Tidak ada satu makhluk pun di bumi maupun di langit melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, ini semuanya ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta selain Allah yang menciptakan itu semua. Wada Rabba siwa, dan tidak ada Rabb selainnya. Nah, ini merupakan perkara yang kedua atau hal yang kedua dari tingkatan takdir yang kedua. Tingkatan takdir yang kedua ini adalah takdir yang beriringan, berbarengan dengan terjadinya sesuatu. Ya, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu ketika terjadinya. Dan yang kedua adalah khalqullah, penciptaan Allah. Allah menciptakan sesuatu tersebut ya, ketika sesuatu itu terjadi. Allah lah yang menciptakannya. Maka penulis rahimahullah menerangkan bahwa tidak ada satupun makhluk atau satupun yang terwujud di alam semesta ini melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terwujud yang ada di alam semesta ini melainkan Allah lah yang menciptakannya. Terwujud karena Allah menciptakannya. Dalil-dalil bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta yang menciptakannya selain Allah. Di antara dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak. Ya. Ada dalil as-sam'i, dalil ad-dalilus sam'i, dalil yang berupa ayat Al-Qur'an dan hadis. Demikian juga di sana ada ad-dalilun nadhari, dalil ya an-nadhari, yakni secara logis, dalil logis. Nah, di antara dalil-dalil athari atau sam'i ya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini merupakan ciptaan Allah, bukan ciptaan selain Allah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah khaliq, pencipta, kulli syai', segala sesuatu. Bisa kita lihat kullu syai' ini merupakan ungkapan yang memberikan makna umum, yakni seluruhnya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni semua yang terwujud ini, semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakannya. Naam. Kemudian di antara dalil-dalil yang lain juga adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tur. Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqu samawati wal ard, bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta, tidak dari apapun, yakni tiba-tiba tercipta sendiri, terwujud sendiri, dari tidak ada menjadi ada, tiba-tiba muncul sendiri. Apakah mereka tercipta begitu saja, tidak dari apapun? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Ya, bagaimana mungkin? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakininya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih. Ya. Beberapa hal yang itu tidak mungkin. Sehingga diambillah natijah, kesimpulan, konklusi bahwa di sana ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada beberapa kemungkinan, am khuliqu min ghairi syai'in. Kemungkinan yang pertama adalah semua makhluk ini tercipta atau terwujud dengan sendirinya. Tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mewujudkan, tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba ada setelah sebelumnya tidak ada. Ini kemungkinan yang pertama. Namun kemungkinan yang pertama ini jelas tidak mungkin. Ya, atau perkara yang pertama ini jelas tidak mungkin. Mana mungkin sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada dengan sendirinya. Langit dan bumi ini, alam semesta ini seluruhnya sebelumnya tidak ada, tiba-tiba muncul jadi ada. Pasti ada permulaannya. Pasti ada yang menciptakannya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta dengan sendirinya tanpa apapun? Tidak dari apapun. Atau kemungkinan yang kedua, ya, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Jadi makhluk-makhluk inilah yang menciptakan diri mereka sendiri. Langit tercipta karena diciptakan oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian para malaikat terwujud karena diciptakan oleh diri mereka sendiri, manusia dan seterusnya. Apakah demikian? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini jelas perkara ini juga batil, tidak mungkin. Sebab bagaimana mungkin bisa menciptakan diri sendiri? Ya. Menciptakan apapun bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Karena belum ada, belum terwujud, belum ada kemudian bisa menciptakan, bahkan menciptakan diri sendiri, ini tidak mungkin. Jelas sesuatu yang mustahil. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ini juga jelas, bal la yuqinun, mereka tidak meyakininya. Sehingga ada beberapa kemungkinan, ya, semuanya adalah batil. Tersisa satu kemungkinan, yaitu bahwa mereka diciptakan, ada yang menciptakan mereka. Yang menciptakan mereka adalah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini ya membantah orang-orang musyrik ya dengan metode yang diistilahkan oleh usuliyin ahli usul fikih dengan apa? Sabr wa taqsim. As-sabr wa taqsim, menyebutkan beberapa macam kemungkinan kemudian dibantah, semuanya disisakan satu kemungkinan. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, terwujud dengan sendirinya. Tidak mungkin juga menciptakan diri sendiri. Sehingga tidak ada tidak ada pilihan lain atau kemungkinan lain selain Allah lah yang menciptakannya. Naam. Dan dalil-dalil bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu sangat banyak. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada dalil yang khusus. Dalil yang khusus menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan makhluk itu masuk di dalam penciptaan Allah. Yakni perbuatan-perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah. Perbuatan manusia, perbuatan jin, perbuatan para malaikat itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan disangka bahwa ciptaan Allah itu hanya benda-benda ini saja. Adapun perbuatan benda-benda tersebut, perbuatan makhluk-makhluk tersebut, maka bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah. Ya, tidak benar sangkaan demikian. mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah, sekaligus perbuatan-perbuatan mereka yang muncul dari mereka itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil khusus tentang hal ini yang sekaligus memperjelas bahwa penciptaan Allah itu mencakup segala sesuatu yang ada, termasuk diantaranya adalah perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk itu kan termasuk sesuatu yang ada, yang terwujud. Dalil khusus tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan perbuatan kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ma di dalam ayat ini, wa ma ta'malun, ada dua kemungkinan i'rab. Kemungkinan yang pertama, ma di sini adalah ma masdariyah, yang menjadikan fi'il setelahnya ditakwil menjadi masdar. Sehingga ta'malun ditakwil menjadi masdar, yaitu wa'amalakum. Sehingga takdir kalimat ini adalah wallahu khalaqakum wa'amalakum. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian, amalakum. Amal kalian, yakni perbuatan kalian. Wallahu khalaqakum wa'amalakum. Kemudian kemungkinan i'rab yang kedua adalah ma di sini merupakan isim mausul. Isim mausul semakna dengan alladhi, yang. Sehingga takdirnya adalah wallahu khalaqakum walladhi ta'malunahu. Wallahu khalaqakum walladhi ta'malunahu. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang diperbuat oleh kalian. Menciptakan kalian dan apa yang diperbuat oleh kalian. Kurang lebih sama, entah dengan kemungkinan i'rab yang pertama, ma al-masdariyah, atau kemungkinan i'rab yang kedua, ma al-ismul mausul, dapat diambil kesimpulan yang sama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita semua, sekaligus menciptakan perbuatan-perbuatan yang muncul dari kita. Perbuatan-perbuatan yang muncul dari kita. Hanya saja, dengan kemungkinan i'rab yang pertama, bahwa ma di sini adalah ma al-masdariyah, yaitu lebih nampak, wallahu alam. Lebih nampak sebagai dalil untuk pembahasan kita ini. Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni wa amalakum. Dan Allah menciptakan kalian beserta perbuatan-perbuatan kalian. Dan dalil-dalil as-sam'i al-athari lain yang sangat banyak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Semuanya adalah ciptaan Allah, Allah lah yang menciptakannya. Kemudian macam dalil yang kedua adalah ad-dalilun nadhari. Setelah yang pertama tadi adalah macam dalil athari atau dalil sam'i, yaitu ayat Al-Quran atau hadis. Kita hanya menyebutkan sebagiannya. Macam yang kedua adalah ad-dalilun nadhari, dalil logis yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah. Namun akan kita bahas dalil logis terkhusus perbuatan-perbuatan makhluk. Dalil logis terkhusus perbuatan-perbuatan makhluk itu juga merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Bagaimana penjelasan secara akal logika bahwa perbuatan-perbuatan makhluk itu tidak lepas dari penciptaan Allah? Af'alul ibad itu juga makhlukah, ciptaan Allah. Penjelasannya ada dua. Penjelasan yang pertama adalah perbuatan hamba itu nasyi' an amrain, itu muncul dengan sebab dua hal, muncul dari dua hal, perbuatan hamba itu terjadi dengan adanya dua hal. Yang pertama adalah azimah shadiqah. Ya, niat, tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat, yang sungguh-sungguh, azimah shadiqah. Kemudian hal yang kedua adalah qudrah tamah. Ya, kemampuan. Kemampuan yang memadai, yang sempurna, yakni yang memadai, mencukupi. Nah, sebagai contoh, ya, ketika kita, ya, atau ketika terjadi, muncul perbuatan dari kita, pasti perbuatan tersebut didahului, diawali dengan adanya dua hal tersebut. Yang pertama adalah azimah shadiqah. Karena kita menginginkan, ingin, kemudian bertekad dengan kuat, sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga perbuatan tersebut terjadi karena kita memiliki qudrah tamah, kemampuan yang memadai untuk melakukannya. Sebab ketika seseorang tidak memiliki niat, tidak memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan, maka tidak mungkin perbuatan itu terwujud, karena dia tidak berniat, tidak mau melakukan perbuatan itu. Ya, maka bagaimana mungkin perbuatan itu terwujud? Tidak mungkin, karena dia memang tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Walaupun dia memiliki qudrah tamah, walaupun sebenarnya dia itu mampu untuk melakukan perbuatan itu, tapi dia tidak berniat, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk melakukannya, maka tidak mungkin terwujud. Demikian pula sebaliknya, walaupun seseorang memiliki azimah shadiqah, tekad yang kuat, yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi dia tidak memiliki qudrah tamah, kemampuan yang memadai, ya, tidak mampu, maka jelas perbuatan yang dia inginkan itu tidak mungkin terwujud karena dia tidak mampu. Oleh karena itulah yang namanya fi'lun, perbuatan, pasti muncul dari dua hal ini. Azimah shadiqah, tekad yang sungguh-sungguh, dan qudrah tamah, kemampuan yang mencukupi, yang memadai. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk melengkapi ya dalil logis ini, siapakah yang menciptakan azimah shadiqah tersebut? Dan siapakah yang menciptakan qudrah tamah tersebut? Siapa yang menciptakan azimah, tekad, ya, pada diri seorang hamba, sehingga hamba tersebut, ya, memiliki tekad, bertekad, berkeinginan, berniat untuk melakukan suatu perbuatan? Jawabannya, yang menciptakan adanya azimah di dalam diri seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan azimah tersebut. Ya. Kemudian, siapakah yang menciptakan qudrah tamah, kemampuan yang memadai, sehingga hamba tersebut memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas? Siapakah yang menciptakan sifat kemampuan tersebut pada hamba? Jawabannya, menciptakannya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, perkara yang terwujud dari dua hal tersebut juga merupakan ciptaan Allah. Ya. Perkara yang terwujud, yang muncul, ya, dari azimah shadiqah beserta qudrah tamah, juga merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah, karena Allah lah yang menciptakan azimah shadiqah dan qudrah tamah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan azimah shadiqah, tekad yang sungguh-sungguh, dan qudrah tamah, ya, kemampuan yang memadai. Maka akibat yang muncul dari keduanya juga merupakan makhluk Allah. Allah yang menciptakan sebab, ya, Allah yang menciptakan sebab tersebut, maka demikian juga akibat yang muncul darinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa dicermati lagi sehingga akan semakin jelas apa maksud, ya, apa makna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk, perbuatan hamba itu juga merupakan ciptaan Allah. Kenapa? Karena perbuatan hamba itu muncul atas dasar dua hal ini, dan dua hal ini merupakan ciptaan Allah. Berarti yang muncul darinya juga merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua, dalil logis yang kedua adalah ya, al-fi'il perbuatan itu juga merupakan wasf, sifat bagi pelakunya. Ya. Jadi yang namanya perbuatan, al-fi'il itu merupakan sifat dan wasf lil fa'il. Ya. Dan tabi' lil fa'il. Ya. Namanya perbuatan itu merupakan sifat pelakunya. Ya. Perbuatan ini perbuatan siapa? Ya, perbuatan pelakunya. Ya. Berarti ini perbuatan ini mengikuti siapa? Dinisbatkan kepada siapa? Ya, kepada pelakunya. Maka sebagaimana pelakunya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula sifat-sifatnya yang ada pada dirinya, yang mengikutinya juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaidahnya as-sifah tabi'atun lil mausuf. Yang namanya sifat itu mengikuti mausufnya, tidak terpisahkan dari mausufnya, dari yang disifati. Yang namanya sifat itu tidak terpisahkan dari pemilik sifat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi zatnya dan sifat-sifatnya. Allah Maha Sempurna. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat Allah, ya, tidak boleh diyakini, dibayangkan itu terlepas dari Allah, dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, ya, itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisahkan. Ya. Maka demikian pula makhluk, sifat-sifat makhluk itu mengikuti makhluk. Maka sifat-sifat tersebut juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil logis yang kedua, yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan makhluk, para hamba itu juga merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, perbuatan hamba itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan. Ya, sebab, dua sebab munculnya suatu perbuatan, yaitu azimah shadiqah dan qudrah tamah. Demikian pula karena perbuatan itu merupakan sifat yang tentunya mengikuti pemilik sifat tersebut, tidak terpisahkan darinya. Nah, kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, la khaliqa ghairuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada pencipta selainnya. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ada pertanyaan, ya, kenapa tidak ada pencipta selain Allah? Dalam keadaan ada selain Allah yang dikatakan khalaqa yakhluqu, menciptakan, khaliq, pencipta. Tetapi kenapa penulis rahimahullah justru mengatakan la khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain Allah? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, yang terfahami darinya ada pencipta selain Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Maka ya, maha agung, maha mulia atau maha baik Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, sebaik-baik dari para pencipta, yang terbaik dari para pencipta, al khaliqin jamak. Berarti di sana ada pencipta selain Allah. Demikian juga seperti di dalam hadis tentang dosa orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Ya, innal musawwirin yu'adzabun, para pembuat gambar makhluk bernyawa akan diadab. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan, khalaqtum. Berarti di sana ada pencipta selain Allah. Tetapi kenapa penulis rahimahullah mengatakan la khaliqa ghairu, tidak ada pencipta selain Allah? Jawabannya adalah berbeda antara hakikat khalqillah, makna khalq, ya, makna khalq yang itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna khalq yang itu merupakan perbuatan makhluk. Ya. Khalq atau penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuknya, hakikatnya adalah al-ijad. Mewujudkan. Yakni mewujudkan, ya. Mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Ya. Atau hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah tabdirul a'yan min 'ainin li ukhra. Mengubah zat. Mengubah zat, mengubah benda, ya mengubah zat dari satu zat menjadi zat yang lain. Ya, jadi mengubah zat, ya, mengubah zatnya, ainnya berubah dari satu zat menjadi zat yang lain. Ya, adapun menciptakan sesuatu yang, ya, sebelumnya tidak ada menjadi ada dan terwujud. Ya, contohnya apa? Ya, mungkin bisa dicontohkan dengan apa? Dengan al-arsh, wallahu alam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsh dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Ya. Dan di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala di sana juga ada air. Ya. Dari tidak ada kemudian menjadi ada. Adapun penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah tabdirul ain, tabdirul a'yan min ain li ukhra. Mengubah satu zat menjadi zat yang lain. Itu seperti apa? Ya seperti menciptakan Nabi Adam AS dari at-turab, dari tanah. Tapi benar-benar berubah. Kenapa dikatakan benar-benar berubah? Karena jelas Nabi Adam dan keturunannya itu bukan tanah. Sudah menjadi kulit, daging, tulang, otot, darah, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada, ya, tidak nampak sisa-sisa tanah pada zat fisik manusia. Itu hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bandingkan dengan apa? Bisa kita bandingkan dengan penciptaan yang dilakukan oleh makhluk. Ya, makhluk itu mencipta. Tapi apa makna penciptaan yang dilakukan oleh makhluk? Penciptaan yang dilakukan oleh makhluk, ya, hakikatnya adalah tahwilu syai' min sifah ila sifah. Ya. Mengubah, ya, keadaan sesuatu dari satu sifat atau keadaan menjadi sifat atau keadaan yang lain. Tapi sesuatu itu ya tetap itu. Sama. Zatnya ya tetap sama. Hanya saja mengubah keadaannya atau sifatnya atau bentuknya. Seperti orang yang menggambar atau membuat patung, ya, tetap itu kayu atau batu atau tanah liat, ya, tetap, hanya saja bentuknya, sifatnya yang berbeda. Ya, sudah dipahat dulu, dibentuk, diukir, tapi tetap itu bisa dikatakan ini adalah kayu, ya, bisa dikatakan ini kayu atau batu atau tanah, ya. Bisa dikatakan demikian, hanya berubah sifatnya. Naam. Sehingga inilah perbedaan makna penciptaan yang dilakukan oleh Allah dengan penciptaan yang dilakukan oleh makhluk. Penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu mewujudkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah ada makhluk yang mampu melakukan demikian? Tidak ada. Sesuatu yang benar-benar tidak ada bahannya. Tidak ada, kemudian menjadi ada, terwujud. Tidak mungkin ada yang bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencipta dalam arti mengubah dari satu zat menjadi zat yang lain. Seperti Allah menciptakan dari tanah, ya. Ya, menjadi manusia. Seperti Allah menciptakan apa? Para malaikat dari cahaya. Wah, sudah beda zatnya itu, sudah bukan cahaya lagi, bukan nur. Sudah menjadi malaikat, menjadi zat yang lain lagi. Demikian juga seperti jin. Ya. Yang Allah ciptakan dari an-nar, dari api. Ya. Apakah jin itu adalah api? Jawabannya bukan, sudah zat yang lain lagi. Tapi memang pada asalnya Allah menciptakan jin itu dari api. Tapi sudah bukan api lagi. Ya. Oleh karena itulah jin yang kufur kepada Allah itu akan tersiksa di dalam neraka. Padahal sama-sama api begitu, ya tidak. Ya, jin sudah bukan api lagi. Sehingga dia akan tersiksa. Jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tetap akan merasakan penderitaan dan ketersiksaan di dalam an-nar, dibakar dengan api. Walaupun jin itu asal mulanya dari api, tapi sudah bukan api lagi. Karena Allah menciptakannya, yakni mengubah dari satu zat menjadi zat yang lain. Sudah bukan zat yang pertama. Berbeda dengan manusia, ya, hanya mengubah sifatnya, tapi zat itu ya tetap itu. Ya. Kayu tetap kayu. Ya. Besi tetap besi. Hanya saja sifatnya, bentuknya yang berubah, yang berbeda. Oleh karena itulah tepat jika dikatakan la khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain Allah. Karena makna penciptaan Allah, makna Allah mencipta adalah sebagaimana yang telah kita pelajari, berbeda dengan makna makhluk itu mencipta. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta yang menciptakan, mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau menciptakan, mengubah satu zat menjadi zat yang lain, menjadi benda yang lain, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wala rabba siwah, dan tidak ada rob selainnya. Ya, tidak ada rob. Apa itu rob? Ya, rob yakni al-murabbi. Rob yaitu al-murabbi. Ya. Yang memberikan berbagai kenikmatan, ya, al-murabbi, yang menumbuh kembangkan, yang menumbuh kembangkan, memelihara, ya, segala sesuatu setahap demi setahap. Itulah makna Rabb, al-murabbi, yang menumbuh kembangkan dan memelihara, ya, setahap demi setahap dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Sebagai contoh manusia, ya, Allah lah Rabb mereka. Sebab Allah lah yang menumbuh kembangkan manusia, ya, dari tanah atau dari nutfah, kemudian menjadi janin yang lemah, dan seterusnya menjadi semakin sempurna dan siap untuk dilahirkan. Kemudian terlahirlah menjadi seorang bayi, ya, dan Allah tumbuh kembangkan setahap demi setahap sehingga menjadi manusia yang sempurna. Dan itu semua dengan cara Allah memberikan berbagai kenikmatan kepadanya, ya. Selama dia berada di dalam rahim ibunya, Allah beri kenikmatan. Setelah dia terlahir, Allah beri kenikmatan, dan seterusnya. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain, Allah lah Rabb mereka, yakni murabbi lahum, yang menumbuh kembangkan dan memelihara mereka setahap demi setahap dengan nikmat-nikmatnya. Nah. Kemudian la rabba siwah, makna Rabb juga bisa dibawa kepada makna al-khalq, pencipta, ya, al-mudabbir, al-khaliq, al-mudabbir, pencipta yang mengatur segala urusan. Ini semua makna yang benar untuk kata ar-rabb. Rabb juga memiliki makna yang lain seperti tadi, yaitu pencipta dan pengatur segala urusan. Nah, ini benar, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, la rabba siwah. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun demikian, ya, makhluk, ya, makhluk juga bisa disebut dengan Rabb, tapi sekali lagi seperti tadi, berbeda antara makna Allah, dialah Ar-Rabb, dengan makhluk ini adalah Rabb. Sebagai contoh di dalam hadis, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha atau rabbaha. Ya, seorang budak perempuan melahirkan Rabbnya sendiri. Maksudnya adalah melahirkan tuannya. Sehingga maknanya beda. Makna Rabb, makhluk ini Rabb, atau makna Rabb pada makhluk, dengan makna Rabb yang itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, rububiyah Allah itu mencakup segala sesuatu, ya, luas. Adapun makhluk, ya, menjadi Rabb atau sebagai Rabb, maka batasan rububiyahnya itu terbatas. Ya, terbatas, sangat sempit. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa ma'a dzalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi. Dan bersamaan dengan itu, ya. Yakni bersamaan dengan apa? Isim isyarah dzalika, ya. Kembali kepada al-qadar as-sabiq atau kembali kepada al-khalq. Ya, al-khalq. Dan bersamaan dengan itu, yakni bersamaan dengan adanya takdir yang telah mendahului. Bersamaan dengan adanya takdir yang telah mendahului. Ya. Atau bersamaan dengan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Intinya sama, wa ma'a dzalik, dan bersama dengan itu, yakni bersamaan dengan adanya takdir atau bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, maka bukan berarti kita berpangku tangan, ya, bukan berarti tidak ada perintah dan larangan. Allah yang menakdirkan, ya, segala sesuatu yang terjadi itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, Allah qad amara al-ibada bi ta'atihi, Allah tetap memberikan perintah, ya, kepada hamba-hambanya, bi ta'atihi, untuk taat kepadanya, ya, wa ta'ati rusulih, dan untuk taat kepada para rasulnya, ya, wa nahahum an ma'siyatihi, dan melarang mereka bermaksiat kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya takdir al-qadar, ya, itu tidak berkonsekuensi adamul amal, tidak perlu berbuat, tidak perlu beramal, ya, ya, wah sudah ditakdirkan, untuk apa kita berusaha, untuk apa kita beramal soleh, kita juga nggak tahu nanti mau beramal soleh atau sebaliknya beramal keburukan, naudzubillah, ya. Nah, adanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu, ya, itu bukan berarti kita berpangku tangan, ya, bukan berarti kita tidak berusaha dan tidak beramal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perintah dan larangan kepada kita semua. Allah memerintahkan kita untuk taat dan melarang kita bermaksiat. Ya, kenapa? Karena tidak ada pertentangan antara takdir dengan perintah larangan. Antara takdir dengan perintah dan larangan. Kenapa tidak bertentangan? Sebab qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Hakikatnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak diketahui, sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia, ya, tidak diketahui oleh hamba, ya, tidak diketahui oleh hamba. Nah, demikian pula hakikat takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kashf, menyingkap apa yang telah Allah ketahui, ya, menyingkap apa yang telah Allah ketahui, ya, bahwa itu akan terjadi di waktu yang akan datang, ya. Jadi takdir, ya, Allah Maha mengetahui, kemudian Allah mencatatkan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kashf lima qad alimahullah. Sekedar menyingkap, hakikatnya adalah menyingkap bahwa menyingkap apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Ya. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Oh, sudah ditakdirkan kemudian berpangku tangan, tidak. Ya. Takdir itu hakikatnya adalah, ya, karena Allah, ya, Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu awal atau qadim atau azali. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu yang telah terjadi di waktu lampau, yang sedang terjadi di waktu sekarang, dan yang akan terjadi semuanya. Allah Maha mengetahui semuanya. Ya. Allah Maha mengetahui semuanya. Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak memiliki permulaan. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui suatu perkara. Ya, setelah sebelumnya itu tidak mengetahuinya. Dalam keadaan sebelumnya tidak mengetahui kemudian menjadi tahu. Oh, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya, ilmu pengetahuannya tidak memiliki permulaan. Ya. Nah, itulah hakikat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu sebelum terjadinya karena Allah memang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Baik yang telah lampau, yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Ya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa ma'a dzalika faqad amara al-'ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Dan bersama dengan itu, ya, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya dan taat kepada para rasulnya serta melarang mereka bermaksiat kepadanya. Naam. Kemudian tidak ada pertentangan, ya, tidak ada pertentangan antara takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan dari Allah. Kenapa? Ya. Karena perbuatan makhluk, ya, perbuatan makhluk, ya, itu tidak dipaksakan oleh Allah. Ya. Perbuatan makhluk, sebab makhluk itu memiliki apa? Memiliki kehendak dan juga memiliki kemampuan. Ya. Makhluk itu memiliki kehendak, keinginan dan kemampuan. Setiap perbuatan-perbuatannya tidak ada unsur pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Ya. Oleh karena itulah Allah memberikan perintah dan larangan kepada mereka. Karena mereka memang bisa memilih, ya, antara perbuatan yang ini atau perbuatan yang itu. Ya. Walaupun ada takdir, ya, walaupun ada takdir yang telah mendahului, namun tetap perbuatan-perbuatan makhluk itu tidak ada unsur pemaksaan, sebab makhluk bisa memilih. Ya. Makhluk, masing-masing makhluk memiliki pilihan, memiliki kehendak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan larangan. Ya. Karena makhluk itu, ya, abad memiliki kehendak dan memiliki kemampuan. Yang dengan itu dia bebas memilih perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ya, tidak ada unsur pemaksaan dan masing-masing makhluk pun merasakan tidak ada yang memaksanya. Semua yang dia lakukan, ya, dia lakukan, ya, atas dasar keinginan dan kehendaknya, tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa la yuhibbul kafirina wa la yarda 'anil qaumil fasiqin wa la ya'muru bil fahsya'i wa la yarda li 'ibadihi al kufr wa la yuhibbul fasad. Dan Allah subhanahu yuhibbul muttaqin, mencintai hamba-hamba-Nya yang bertakwa, wal muhsinin, dan yang ihsan, wal muqsitin, dan hamba-hambanya yang adil, yang bersikap adil. Wa yarda 'anil ladina amanu wa 'amilus shalihat, serta Allah meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Wa la yuhibbul kafirin wa la yarda 'anil qaumil fasiqin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir serta tidak meridhai orang-orang yang fasik. Wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintahkan al-fahsya, perbuatan keji. Wa la yarda li 'ibadihi al-kufr, serta tidak meridhai kekufuran untuk hamba-hambanya. Wala yuhibbul fasad, serta tidak mencintai kerusakan, perbuatan kerusakan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ya, mencintai al-muttaqin, al-muhsinin, al-muqsitin, ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ihsan, dan orang-orang yang bersikap adil. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa seperti di dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai al-muhsinin seperti dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai al-muqsitin, orang-orang yang bersikap adil. Seperti di dalam firman-Nya, inna Allah yuhibbul muqsitin. Maka perkataan penulis rahimahullah ini, ya, itu mengambil, menyimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai al-muttaqin, al-muhsinin, dan al-muqsitin. Apa perbedaan al-muttaqin, al-muhsinin, dan al-muqsitin? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-muhsin, ya, al-muhsin yaitu man qama bil wajibi wal mandub. Al-muhsin yaitu orang yang mengerjakan kewajiban dan yang disunnahkan. Ya. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang diwajibkan sekaligus hal-hal yang disunnahkan. Ya, sehingga lengkap. Kemudian al-muttaqi, al-muttaqin, al-muttaqi yaitu man qama bil wajib, orang yang mengerjakan kewajiban saja. Mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman, sudah itu, sebatas itu. Yang wajib-wajib dikerjakan dan yang haram-haram ditinggalkan. Adapun muhsin tadi, ya, melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan memiliki nilai lebih, yaitu al-mandubat, halal yang sunnah, juga berusaha untuk banyak dikerjakan. Adapun al-muqsit, yaitu orang yang ittaqal jawra fil mu'amalah, yaitu orang yang ya, menjauhi kezaliman di dalam bermu'amalah dengan orang lain. Itulah orang yang muqsit, menjauhi kezaliman, ketidakadilan di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi. Naam. Kemudian wayardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai ya, yeah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti di dalam firman-Nya, bagaimana wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Jadi Allah meridhai ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka. Ya. Juga seperti di dalam firman Allah Ta'ala, ya, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian di akhir ayat yang berikutnya Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di akhir-akhir ayat yang berikutnya Allah mengatakan Allah meridhai mereka. Oh, berarti Allah meridhai orang-orang yang beriman dan beramal salih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Kemudian ya. Wala yuhibbul kafirin. Allah mencintai apa? Mencintai ketakwaan, dan orang yang bertakwa, ihsan dan orang yang ihsan, keadilan dan orang yang adil. Allah juga mencintai, meridhai orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian sebaliknya, wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ya. Seperti di dalam firman-Nya bagaimana? Di dalam surat Ali Imran, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ya. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin. Ya, Allah juga tidak meridhai orang-orang yang fasik. Ya, penulis rahimahullah mengambil kalimat ini dari Al-Qur'an juga. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tardhau 'anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin." Jika kalian ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Naam. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin, ya al-fasiq. Apa makna fasik? Fasik secara umum maknanya adalah al-kharij an ta'atillah. Fasik yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itulah makna fasik. Kemudian, ya, kata fasik mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-fasiq al-kafir. Fasiq dalam arti kafir. Ya. Sehingga terkadang disebutkan kata fasiq dan yang dimaukan dengannya adalah kafir, orang yang kafir. Jadi kufur akbar, fasiq akbar. Ya. Fasiq akbar. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah an-nar. Setiap kali mereka ingin keluar darinya, mereka dikembalikan ke dalamnya. Ya, selama-lamanya. Menunjukkan yang dimaukan dengan kefasikan di dalam ayat ini adalah fisik atau kefasikan akbar. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-'asi. Disebutkan kata fasik, tapi yang dimaukan dengannya adalah orang yang bermaksiat. Orang yang beriman tapi bermaksiat. Ya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka telitilah. Yang dimaksud dengan fasik di dalam ayat ini adalah al-'asi. Orang yang bermaksiat. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan oleh penulis tidak meridhai orang-orang yang fasik. Baik fasik dengan makna yang pertama yaitu fasik kafir maupun makna yang kedua fasik bermaksiat tapi tidak kafir. Ya, Allah tidak meridhai mereka, tetapi perbedaannya adalah ya, fasik kafir tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlakon sama sekali. Adapun orang fasik ya, yang beriman tetapi bermaksiat, maka Allah tidak meridhai mereka di dalam kefasikan mereka, tetapi masih meridhai mereka di dalam amal ketaatan mereka karena mereka masih memiliki iman dan amal ketaatan. Ya, masih memiliki iman dan amal ketaatan. Naam. Mungkin sementara ini bisa kita pelajari. Ya, masih ada ya, banyak pembahasan tentang takdir. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.